Baba, pimpinan begal Kalimati, bergegas masuk ke dalam ruangan dalam kapal besar itu. Dan beberapa saat kemudian, ia keluar kembali sambil memondong tubuh seorang wanita. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Keramaian apalagi yang akan terjadi di Tanah Pasundan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dan Teater Sanggar Cerita di Radio Kesayangan Anda. Sampai jumpa.